Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan mahar. Terkait dengan batasan mahar, tidak ada minimal maupun maksimalnya. Fayajuzu fil mahar, maka boleh pada mahar sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil, sesuatu yang banyak maupun sesuatu yang sedikit. Yang terbaik adalah yang paling mudah bagi suami atau calon suami untuk memberikan mahar itu kepada istrinya. Khairus shadaqi aisyaruhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Dan itu termasuk tanda berkahnya seorang wanita saat dirinya mau dan rela diberi mahar walaupun hanya sedikit. Khalifidin rahimahullah wa rahmatullahi jami'an barakallahu. Sehingga ketika tidak ada batasan dalam bab minimalnya, maka boleh mahar itu diberikan berupa makanan atau berupa barang atau berupa apa saja, yaitu syai'un yatamallak, sesuatu yang bisa dijadikan hak kepemilikan meskipun itu adalah remeh. Dipermisalkan walau khataman min hadid, walaupun hanya sekedar cincin dari besi. Khalifidin rahimahullah rahmatullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan ada kaitannya dengan namarakallahu fikum pemberian harta kepada wanita yang dinikahi. Jadi termasuk hak mereka para wanita saat dinikahi adalah dia harus mendapatkan mahar. Termasuk haknya mereka juga adalah mut'ah. Mut'ah itu namarakallahu semacam hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang ia nikahi dan ia cerai setelah itu. Nah, terkait masalah ini namarakallahu fikum, terkait dengan mut'ah ini, apakah mut'ah ini wajib atau sekedar sunnah? Khalifatun rahmakumullah, ada khilaf dengan para ulama. Sepakat wajibnya mut'ah pada kasus wanita yang dinikahi yang tidak disebutkan maharnya dan belum pernah dijima sama sekali, kemudian dicerai. Pengen sepakat semuanya, amarakallahu fikum, wajib untuk memberikan mut'ah. Dan mut'ah ini amarakallahu fikum disesuaikan dengan kondisi. Amarakallahu fikum, kondisi suami. Kalau dia punya kelebihan harta, maka dianjurkan untuk memberikan yang terbaik bagi wanita yang telah ia cerai. Kalau dia pas-pasan, ya sesuai dengan kondisi ekonominya. Wa alal muqtiri qadaruhu wal musi'i qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Atas orang yang iktar, yang enggak punya harta, maka sekadarnya saja sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Wal muqtiri qadaruhu. Demikian pula bagi orang yang namarakallahu fikum punya kelebihan harta, maka sesuai dengan kelebihannya. Mata'an bil ma'ruf, sebagai mata', sebagai hadiah dengan cara yang ma'ruf. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya khalifatun rahmakumullah. Bagi wanita yang sudah disebutkan maharnya dan dicerai, belum sempat dikumpuli sama sekali, belum sempat khulwah, belum sempat na'amarakallahu fikum dijimai na'amarakallahu fikum, maka mut'ahnya adalah separuh maharnya. Mut'ahnya adalah separuh dari mahar yang telah disebutkan. Sebenarnya na'amarakallahu fikum dalam akad dia sebutkan maharnya. Dan mahar sekian-sekian gitu ya. Amar kotaulah misalnya 10 juta. Belumlah sempat ia jimai. Artinya amarakallahu fikum mahar itu belum muqarrar. Amarakallahu fikum. Dan kita sudah singgung terkait dengan takrirul mahar ya. Ada berapa kemarin? Masih ingat? Ada 4 ya. Ya kali fitnah kemujian barakallahu fikum. Kalau itu belum terjadi, maka amarakallahu fikum kok kemudian dicerai, maka wanita tersebut mendapatkan mut'ah separuh dari mahar yang disebutkan. Itu mut'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bahas terkait dengan pembahasan ini setelah kita baca hadis yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjutkan, maka kita baca dulu hadis sebelumnya. Ada 5 hadis ya kemarin ya. 4 atau 5. Ya khalifatullah maqmujan barakallahu fikum. Dibaca salah satunya, kalau dibaca semuanya bagus. Nah, barakallahu fikum. Man hafdhal hadis falyaqra. Qalam alifu rahimahullah wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna amrata bintal Jaun. Na'amarakallahu fikum. Di sini na'amarakallahu terkait dengan wanita yang sahibatul kisah, ya, pemilik kisah. Disebutkan dalam riwayat ada berapa nama yang muncul. Dalam riwayat ini namanya Amrah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari namanya Asma. Ada yang mengatakan namanya Umaymah. Nama Rakulafik. Ya, Jaun itu nama kakeknya. Nah, bapaknya nama Rakulafikum An-Nu'man ibnu Jaun Al-Kindi. Nu'man ibnu Jaun Al-Kindi. Khalifatullah marhamakumujan barakulafik. Dan khalifatullah makumah. Riwayat ini sebagaimana dikatakan oleh mu'alif sendiri adalah riwayat yang dhaif karena padanya ada rawi yang matruk. Ini akhribitun rahmakumullah yang membuat heran. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam keadaan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Nah, barakallahu fikum. Dan Al-Hafidz sendiri na'amarakulahikum telah menjelaskan hadis ini. Nih, jalan-jalannya, bahkan kisah-kisahnya saya lengkap. Tapi di sisi lain beliau menyebutkan dalam bab ini hadis yang na'amarakulahikum dengan lafaz seperti ini. Ya. Khalifitullah marhamakumujain barakulahikum. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang pada sanadnya ada rawi yang matruk. Nah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu dengan nama Umaymah. Yang di sini kan Al-Amrah ya. Amrah bintul Jaun. Nih, dalam Sahih Bukhari disebutkan dengan nama Umaymah. Dan disebutkan dalam syarahnya Fathul Bari namanya adalah Asma. Asma bintun Nu'man bintul Jaun Al-Kindiyah. Na'amarakallahu. Asma bintu Nu'man bintu An-Nu'man bintu Jaun Al-Kindiyah. Jadi ini punya kronologis. Punya na'amarakallahu fikum kisah. Na'amarakallahu. Ketika An-Nu'man dan beliau ini adalah termasuk pemuka kaum dari Bani Kindah. Nah, masuk Islam. Ya. Yeah. Beliau pun menawarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk menikah dengan salah satu dari kalangan mereka yang diklaim sebagai wanita yang paling cantik nih dari suku Arab. Memang cowok cantik luar biasa katanya begitu. Khalifatullah kemudian barakallahu. Maka dinikahilah wanita tersebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Setelah itu Rasul alaihi salatu wasalam mengutus Abu Usaid ya untuk mempersiapkan wanita tersebut. Maka diboyonglah wanita tersebut dan ditempatkan di salah satu rumah dari rumahnya Bani Salamah. Nah, itu na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmarakum jian barakallahu. Mulailah wanita Madinah. Ya, kaum mukminat na'amarakallahu fikum berikan selamat. Setiap mereka masuk keluar terheranan, bercerita tentang cantiknya luar biasa. Cantik-cantik gitu ya. Na'amarakallahu. Yeah. Tak terluput pula na'amarakallahu fikum. Yeah. Dari istri-istrinya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya khalifatun rahmarakumullah. Diriwayatkan. Waktu itu na'amarakallahu fikum. Dan itu diisyaratkan kisahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga dalam Fathul Bari. Ya khalifatun rahmarakumullah. Nah. Karena kan mereka khawatir ya, yang namanya dzarrah, dzarrah ya, madu itu saling bersaing. Ya. Makanya yang punya istri lebih itu nah, harus hati-hati dengan makarnya para saingan-saingan ya nah barakallahu. Sekali fitnah makmum. Ya salah satu dari mereka konon yang masuk adalah Hafsah binti Umar. Sekali fitnah makmum. Bilang Nabi itu paling suka ya. Kalau beliau masuk ya ke istri-istrinya. Istrinya bilang a'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. Ya, karena pingin, karena dia juga pingin dapat kecintaan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tahu seperti itu. Praktek nakar ini la barakallahu fikum. Nabi masuk, na barakallahu fikum bilang a'udzu billahi minka. Ya. Ya khalifatullah makmum. Maka langsung ya ta'awwadta ya. Nam ta'awwadti bi mu'adz. Kamu nam berlindung dariku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, ilhaqi bi ahliki. Ya sudah, nah, kamu pulang saja ke rumah. Khalifatullah rahmatullah rahmatullah barakallahu fik. Setelah itu dikasih tahu, ya tadi itu ada ya gini-gini dari kunjungannya Hafsah. Ya gimana lagi nah barakallahu fik. Sudah itu sudah sugadung dicerain barakallahu fikum. Akhirnya pulang. Ya. Khalifatullah rahmatullah barakallahu fikum. Ya. Setelah itu, ya wanita tersebut pun menyesal. Kenapa kok sampai mengucapkan seperti itu? Ya, sampai dikenal dengan Imra'atun Hazinah itu. Ya, wanita yang senantiasa sedih, sedih karena dicerai. Belum apa-apa kan awal oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya, padahal dia juga senang, Rasulullah Sallam senang. Ya, kira-kira tadi ucapan a'udzu billahi minka langsung ilhaqi bi ahlik. Ya, dah pulang saya. Ya, khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa permasalahan yang bisa kita ya bahas terkait dengan ucapan a'udzu billahi minka. Ya, khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Ucapan a'udzu billahi minka. Ya, aku berlindung ya kepada Allah darimu. Ya, khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis mengatakan manis ta'adzakum billahi fa'idhuhu. Manis ta'adzakum billahi fa'idhuhu. Nah, para siapa yang berlindung kepada Allah darimu, maka hendaknya kau berlindung darinya. Ini sudah amarakum fikum. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Namarakallahu fikum Amrah atau Asma atau Umaymah ini namarakallahu fikum. Ketika dia mengucapkan semacam itu, enggak tahu sebabnya bagaimana, yang penting dia mengucapkan semacam itu langsung kemudian ya, beliau pun ya menyuruh merintahkan agar apa? Agar ya dia dikembalikan kepada orang tuanya, dicerai. Nah, jadi ucapannya ya, al-hiki bi ahliki. Nah, warakallahu fikum. Ini nam lafadz ghairu sharih. Ya, lafadz ghairu sharih ya terkait dengan perceraian. Ya, khalifatun hukum. Tapi dalam pembahasan ini bukan pembahasan kita. Nah, warakallahu fikum. Ya, pembahasan kita. Pembahasan kita adalah nah warakallahu fa'amara Usama yumatti'ha bi salati aswati. Maka Rasulullah SAW merintahkan Usama, yaitu Usama bin Zaid, untuk memberikan mut'ah kepadanya, ya berupa 3 potong baju. Nah, warahmatullahi. Ini pembahasan kita. Ya, khalifah terkait dengan mut'ah. Jadi ada beberapa pembahasan yang bisa diambil dari kisah ini ya. Yang pertama terkait dengan tolak, ya. Tolak dengan lafadz ghairu sharih. Kalau anti tolak alasan selesai ya. Nawarakallahu fikum. Iya. Dengan semata-mata ucapan itu nawarakallahu fikum, maka sudah jatuh tolak. Nah. Khalifatun bagaimana dengan apa? Dengan ucapan yang enggak sharih seperti ini al-hiki bi ahliki. Nawarakallahu fikum. Atau dengan ucapan pulanglah kamu ke rumah orang tua kamu. Nah. atau na'am barakallahu dengan ucapannya enggak sore, na'am, dengan lafaz tolak, na'am. Bagaimana hukumnya? Ikhwalifitullahimakumullah. Maka ikhwalifitullahimakumullah, hukumnya tergantung niatnya. Tergantung nih niatnya. Kalau dia ucapkan itu dengan niat tolak, maka jatuh. Na'am, maka jatuh. Jatuh talak. Kalau tidak, na'am, maka tidak. Kenapa? Lafaz tersebut muhtamal. Muhtamal. Bisa jadi ketika dia mengucapkan semacam itu, ya tujuannya hanya, ya sudah antum pulang saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, rumahnya, barangkali silaturahmi ke orang tua kamu, kan gitu ya. Silaturahmi saya ke orang tua. Barangkali niatnya seperti itu. Atau nah, warahmatullahi wabarakatuh, pulang saja kamu ke rumah kamu, ya. Biar kita berpisah sementara, ya. Untuk menenangkan, nah, warahmatullahi wabarakatuh, hati. Karena kan mungkin, kalau, bergejolak, ketemu terus kan bergejolak terus gitu ya, na'am warakallahu fikum, biar pulang aja dulu. Sampai lerem atine kan gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Sehingga ya khonifit nah makumullah, ya, yang semacam ini na'am warakallahu fikum, enggak itu, ya. Enggak bisa dipasti, enggak jatuh kecuali ada niatan untuk apa? Mencerai. Na'am warakallahu. Ya, satu pembahasan dalam bab itu na'am warakallahu. Bagaimana kalau halnya itu namorokolofim, halnya menunjukkan, ya dia itu tujuannya adalah mencerai, ya halnya, apakah jatuh? Khilaf dengan para ulama, namorokolofim, khilaf dengan para ulama, ya khalifatun rahmatum ujian para kolofikum, ya rajih, ya kembali pada apa? Pada niatnya, tetap kembali kepada niat, ya yang rajih itu kembali pada niat. Khalifatullah makmujian farakallahu. Sebagian mereka, ya, terutama hakim ya, na'amarakallahu fikum, itu mandang jatuh. Misalnya na'amarakallahu fikum, ya, istrinya bilang, ya, ceraikan saya. Yang ini ya, ceraikan saya. Kemudian suaminya bilang, pulanglah kamu ke orang tua kamu. Na'amarakallahu fikum. Makanya khalifatullah makmujian kan halnya melihat apa? Halnya apa? Ada niatan untuk mencerai na'amarakallahu fikum. Nah, hakim na'amarakallahu fikum bisa sebagian mereka na'amarakallahu menjadikan itu ya termasuk perkara yang menjatuhkan talak na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatum, talaknya jatuh. Walaya khalifatun rahmatumullah, lafaz yang tidak sharih, ya, lafaz yang tidak sharih dalam perceraian na'amarakallahu fikum itu tidak jatuh cerai kecuali dengan niat. Kalau ini ada niatan untuk mencerai, kholas jatuh niatnya. Yeah. Ya. Ya khalifatun rahmatumullah. Seperti ini. Na'amarakallahu Rasulullah SAW. Al-hiki bi-ahliki. Setelah itu na'amarakallahu fikum. Mengutus Usama untuk memberikan mut'ah. Berarti apa? Jatuh. Karena niatannya ya, mencerai. Ya khalifatun rahmatumullah. Jami'an. Wa barakallahu fikum. Ya. Yeah. Pembahasan kedua na'amarakallahu dari hadis ini. Na'amarakallahu. Berkaitan dengan ucapan a'udzu billahi minka tadi ya. Ya khalifatun rahmatum ujian barakallahu. Ya. Itu kalau bukan suami istri saja. Na'amarakallahu. Kalau ada orang yang mengucapkan semacam itu pada kita. Kita pun harus menghindar dari dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan. Ya. Manista'adzakum billah fa'idhuhu. Barang siapa yang berlindung dari kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kamu berlindung pula dari dia. Artinya menjauh sudah na'amarakallahu. Ya. Itu bukan suami istri. Ya, na'amarakallahu. Bukan suami istri. Misalnya ada teman kamu na'am bilang. Sama kamu na'amarakallahu. A'udhu blaming kamu. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan sampai na'amarakallahu. Ada apa kok kita mengucapkan semacam itu. Ya. Makanya kalau kita tentang kemoh. Kita pun. Ya. Melakukan semacam itu. Na'amarakallahu. Wallah alam biswa. Ya, kemudian pembahasan yang ketiga dari hadis ini nama terkait dengan mut'ah. Ya, bukan nikah mut'ah ya, mut'ah. Ya, mut'ah itu hadiah ya, untuk wanita yang dicerai. Khalifatun rahmatum. Secara global mut'ah itu nama ada ya dua nama barokah dua. Ini dua pembahasan atau dua pendapat na'amarakallahu fikum secara global ya. Yang pertama Mut'ah itu wajib dalam segala kondisi. Ya, mut'ah itu wajib dalam segala kondisi. Ya, baik pada wanita yang dicerai. Ya, yang belum dijimai sama sekali, belum khulwah, belum ya muqarrar, ya, atau yang sudah muqarrar. Nah, atau yang sudah dijimai, namarakallahu fikum, kalau dia dicerai, maka wajib dikasih mut'ah. Ini pendapat, satu pendapat ya. Nah, semuanya namarakallahu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lafaz haqqan. Ya. Jadi semua wanita yang cerai, baik yang sudah dikumpuli atau tidak hulwa atau belum, ya. Nah, semuanya amarakallahu fikum, maka dia wajib mendapatkan mut'ah. Nah, dan mut'ah ini sekali lagi yang saya tegaskan bahwasanya itu disesuaikan dengan kondisi suami. Wa 'alal muqtiri qadaruhu wa 'alal musi'i qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Wadah ya. Ikhwalifitullah maqmujan barakat. Nih, yang kedua dirinci. Nih, yang kedua dirinci. Kalau na'amarakallahu fikum, ya, pada kasus ya wanita yang belum ya, ikhwalifitullah maqmum, yang dinikahi, baik disebutkan atau tidak disebutkan maharnya ketika na'amarakallahu fikum apa? Ketika apa? Ketika akad. Ya. Ya khalifitnya kemudian dicerai belum disentuh sama sekali. Ya, maka dia wajib. Maka mut'ah di sini wajib. Paham ya? Paham ya? Mut'ah di sini wajib hukumnya. Ya, tinggal dilihat. Pas ketika akad tadi, disebutkan maharnya apa tidak. Kalau disebutkan, maka dia dikasihkan mut'ah sesuai dengan kemampuannya. Kalau disebutkan maharnya, mut'ahnya adalah separuh mahar yang disebutkan. Yes, ya. Ikhwalifitin rahmakumullah. Kemudian yang kedua, na'amarakallahu fikum, rinciannya, adalah hukumnya mustahab. Memberikan mut'ah. Bagi wanita yang sudah dinikah, ya, baik disebutkan atau tidak disebutkan maharnya, na'amarakallahu fikum, yang telah dijimai atau telah khulwah, na'amarakallahu fikum. Ya khalifatnya warahmatullahi wabarakatuh. Maka di samping dia mendapatkan mahar, mahar kan sudah kan apa? Apa takrirul mahar sudah ada dijimai, kemudian khulwah atau yang lainnya. Na'amarakallahu fikum. Khalifatnya warahmatullahi dari empat perkara yang kita sebutkan kemarin terkait dengan takrirul mahar. Ikhwalifitullah maqmujan barakallahu fikum. Di samping itu, dia dapat mut'ah. Dan ini hukumnya mustahab. Yeah. Ini pendapat yang kedua. Yang dirinci. Ikhwalifitullah maqmujan barakallahu fikum. Nah. Ikhwalifitin rahimahullah rahmatullah. Sekarang, pembahasan kita terkait dengan ini. Mut'ah yang diberikan oleh Rasulullah SAW mingkobil wajib atau mingkobil sunnah, mustahab. Ya khalifatin kemudian barakallahu fikum. Kalau kita berpendapat dengan rincian tadi, maka ini mingkobil sunnah, mustahab. Ya khalifatin rahmatullah. Karena apa? Rasulullah SAW telah ketemu, sudah berdua-duaan, kan itu ya. Ya khalifatin rahmatullah kemudian barakallahu fikum. Kemudian, ya ternyata ketika ketemu terjadi apa yang terjadi, dicerailah dia. Namarakallahu. Kemudian diperintahkan agar wanita tersebut dikasih nam yang namanya mut'ah. Ya. Memerintahkan kepada Usamah ibnu Zaid nam agar memberikan mut'ah hadiah kepada wanita tersebut berupa ya 3 potong baju. Gitu ya. Ya khalifatin rahmakumullah. Nah, dan ini khalifatin rahmakumullah diambil ya, diambil faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin untuk bisa namurak lihat dalam syarahnya. Ketika beliau, padahal di situ ada riwayat yang sahih dari riwayatnya Imam Bukhari ya. Tapi ternyata namurakullah fikum di sini Al-Hafidh menyebutkan riwayatnya Ibnu Majah, padahal padanya ada rawi yang matruk ya. Iya. Rawi matruk kan jelas hadisnya dhaif. Diambil faedah yang menakjubkan oleh beliau. Iya, bahwasanya setinggi apapun, seluas apapun keilmuan seorang pasti akan terjatuh dalam kekhilafan. Iya. Setinggi apapun. Kita tahu na'amarakullahu fikum Al-Hafidh betapa luas istilahnya beliau. Ya khalifitnah bersamaan dengan itu, iya. Seandainya kalau mencukupkan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tambah bagus kan gitu ya. Nah, tapi dia menyebutkan hadisnya apa? Ibnu Majah yang padanya ada rawi yang matru. Nih. Seperti itu pula pernah terjadi na'amarakullahu fikum juga dalam Sahih Bukhari. Nih. Diambil faedah juga oleh na'amarakullahu fikum Syekh Yasin Al-Adani. Untuk bisa na'amarakullahu fikum melihat di dalam takliknya beliau terhadap Aqidatul Hawiyah berkaitan dengan kisah peribadatan kaum Nuh terhadap patung-patung. Ya, itu diriwayatkan dari Atha dari Ibnu Abbas. Ya. Disangkanya Atha di situ adalah Atha Ibnu Abi Rabah. Padahal sebenarnya adalah Atha Al-Khurasani. Ya, khalifah Muhammad kemudian diambil faedah oleh beliau setinggi apapun, ya, pencapaian seorang terhadap ilmu, ya, mesti akan terjatuh dalam kesalahan. Ya. Jadi situ na'amarakullahu fikum ada apa kita? Ya, terlalu bangga dengan apa yang ada pada diri kita, dari ilmu yang ada ini. Tak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fawqa dhi ilmin 'alim, dan di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Sehingga enggak perlu untuk berbangga diri dengan na'amarakullahu fikum apa yang ada pada kita dari ilmu. Lebih-lebih menjadikan apa yang dianugerahkan oleh Allah tersebut untuk menyumbangkan diri di hadapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya khalifatul bahar makmum. Nah, dari hadis ini diambil faedah oleh Al-Syeikh Al-Bassam sebagaimana di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama. Amrah bintul Jaun tazawwaja bin Nabi alaihi salatu wasalam wa dakhala 'alaiha an-nabi 'alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana zahir yang disebutkan oleh al-mu'allif ya. Nam Amrah bintul Jaun ya. Dinikahi oleh Nabi 'alaihi salatu wassalam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat masuk menemui beliau, menemuinya. Nam faqabalat su bi qawliha. Ternyata disambut dengan ucapannya a'udzu billahi minka nawaraka khalifatun namakum. Ya, fajaba lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menimpali dengan ucapannya laqad utti bima yusta'adu bih. Engkau sungguh telah berlindung dengan suatu ya na'amarakullah dengan zat yang dimintai perlindungan dengannya. Ya khalifatun rahmakumullah. Fatallaqaha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam cerainya. Wa amar Usamah ibn Zaid jumatti'uha bi salati aswabin. Dan merintahkan kepada Usamah bin Zaid untuk memberikan mut'ah berupa 3 potong baju. Khalifatun rahmakumullah. sini barakallahu fikum, ucapan a'udzubillahi minka kalau muncul itu bisa menyebabkan orang itu dicerai. Nah, barakallahu, bisa menyebabkan orang itu dicerai. Ya, dan bisa menjadi alasan. Nah, barakallahu fikum. Ketika ada seorang istri, nah kok sama suaminya mengatakan semacam itu, nah barakallahu fikum, maka dengan ucapan itu boleh untuk dicerai. Ya, khalifatun rahmakum jalan barakallahu fikum. Ya. Ya khalifatun rahmakum. Ya, cerai itu kan jalan terakhir ya. Jalan terakhir. Ya, biasanya banyak penyebab-penyebabnya. Mungkin cekcok dan lain sebagainya kan. Ya, intinya perceraian itu bisa ditempuh ketika hubungan tadi sudah tidak bisa dilanjutkan. Kan itu ya. Maka termasuk sebab diperkenankannya seorang mencerai pasangannya nawarakal ketika dia mengatakan a'udzu billahi minka. Gitu ya. Ya khalifatun rahmakum jalan barakallahu. Kemudian faedah yang kedua, fa fil hadis dalilun ala masru'iyyati tamattu' atau tamti'. Dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkan yang memberikan mut'ah kepada seorang wanita yang telah dicerai. Wa dzalika jabrun li khatiri. Yang demikian itu untuk na'marakallahu fikum mengatasi perasaannya. Wanita kalau dicerai itu kan sampai di apa? Digambarkan ya. Bahwa perceraian nya itu seperti mematahkan sesuatu yang dipatahkan ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, wa kasruha talaq wa kata Rasulullah. Dan patahnya wanita itu dengan diceraikannya kan ya. Sehingga punya efek yang sangat dalam. Ya. Ya qalibatun rahmakum. Apalagi masih ya cinta meskipun dalam perjalanan pernikahannya banyak problema gitu ya. Kemudian jatuh tolak itu masya Allah luar biasa punya pengaruh yang dalam pada perasaan. Maka disyariatkan ngasih mut'ah irdo'an laha untuk supaya dia ridho nawarakallahu fik larem nawarakallahu fik yukhalifitun rahmakum jain barakallahu fik irdo'an li nafsiha dalam rangka untuk membuat ridho wa taskinan lil qalbi dan menenangkan hatinya wa amalan bi qouli ta'ala dan dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf dan bagi wanita-wanita cerai ya mendapatkan mata'un mut'ah dengan cara yang ma'ruf. Naam haqqan 'alal muttaqin wajib bagi orang yang bertakwa. Khalifatullah mengunjukkan barakallahu. Makanya di sini barakallahu ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi barakallahu terkait dengan mut'ah itu sendiri. Itu ada yang mengatakan wajib secara mutlak, ada yang dirinci seperti yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Khalifatullah mengunjukkan barakallahu. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, qala Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah inna qouli ta'ala wal mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin dan bagi wanita yang dicerai mereka mendapatkan mata' hadiah dengan cara yang ma'ruf ya haqqan 'alal muttaqin sebagai hak atau kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya khalifatun rahmakumujian barakallahu fikum. Kata Syekh As-Sidi rahimahullah, dzakara huna anna kulla mutallaqatin laha ala zawjiha ayyumatti'aha. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya setiap wanita yang dicerai nih, mereka mendapatkan dan wajib atas suaminya untuk memberikan mut'ah kepadanya. Ahli Baitin Rahman Ramakum Syahim Barakulah. Nih. Wa yu'tiha ma yunasibu halih. Ma yunasibu haluhu wa haluha. Dan mut'ah itu diberikan kepada wanita tersebut. Disesuaikan dengan kondisinya. Kondisi suami dan kondisi istrinya. Nih. Wa anna dhalika haqqun. Yang semacam itu adalah hak innama yakum bil muttaqun, hak yang tegak pada seorang orang-orang yang bertakwa. Fa in kanatil mar'atu lam yusamma laha shadaqan, kalau wanita yang dinikahi yang dicerai kemudian belum disebutkan amarakallahu fikum maharnya, wa talaqa qabla dukhul, kemudian dicerai wanita tersebut sebelum ya dia dukhul dengan istrinya tadi. Khalif bin Rahman rahimakum jami'an farakallahu fikum. Naam. Fatajibu alaihi al-mut'ah bihasabi yasarihi wa ya'sarihi. Maka wajib bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada wanita tersebut sesuai dengan kemudahan dan kesusahan dirinya. Sesuai dengan apa? Naam barakallahu fikum, kondisi dia. Wa in kana musamma laha, kalau ternyata maharnya tadi telah disebutkan ya yeah, famata'uha nisful musamma, maka mut'ahnya adalah separuh dari mahar yang telah disebutkan ya yeah. Wa in kanat madhulan biha ya yeah, jika wanita tadi sudah dijimai dahul suaminya dengan istri tadi. Ya. Yeah. Syaratil mut'ah mustahabbatan. Hadza ala qaul. La waraqla. Maka mut'ah ini menjadi mustahab. Ya, yeah. Jadi di samping wanita tadi dapat maharnya lengkap tanpa dikurangi sama sekali, ya, yeah, maka dia juga dapat mut'ah. Dan mut'ah ini sekali lagi disesuaikan dengan kondisi suami. Ya, yeah. Itu bagi wanita yang sudah di jima'i, artinya apa? Sudah istaqarrat ya lahul mahr. Maharnya sudah apa? Tetap. Ya, entah itu dijima'i atau khulwah atau na'amarakallahu fikum mati. Kan kalau mati kan mungkin enggak. Atau na'amarakallahu fikum dilakukan pada wanita tersebut sesuatu yang enggak bisa dilakukan kecuali orang yang sudah menikah. Na'amarakallahu fikum. Ya, maka dia wajib untuk mendapat maharnya. Nah, ketika dicerai, dapat mahar, juga dapat mut'ah. Dan mut'ahnya, sebagian ulama mengatakan apa? Mustahab. Sebagian lagi mengatakan apa? Wajib. Jelas ya? Akhari fitnah rahmat kemujuan para kelafik. Naam. Ya, fi qawli jumhuril ulama. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama. Yang mengatakan itu mustahab. Faminal ulama man aujaba dzalika istidlalan biqouli, dan di antara ulama ada yang mewajibkan itu semuanya, hatta untuk istri yang sudah diduhuli amarakallahu kemudian dicerai yang sudah dapat maharnya juga wajib ya. Nah, diberikan padanya mut'ah. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala haqqan 'alal muttaqin. Ya. Wal aslu fil haqq annahu wajibun. Hukum asal lafadz hak itu faedahnya adalah wajib. Oke, khalifatul mukminin barakallahu. Jadi kesimpulannya seperti yang kita sebutkan. Ya, tadi na barakallahu fik. Khalifatul mukminin. Naam. Kemudian yang keempat, lamma sta'adatil mar'atu minhu sallallahu alaihi wasallam qala laqad utti bi mu'adzin. Ketika wanita tersebut isti'adzah berlindung dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka Rasul alaihi salatu wasalam pun menimpali laqad utti bi mu'adzin. Waqad qala alaihi salatu wasalam man ista'adzakum billah fa'idhuhu. Man ista'adzakum billah fa'idhuhu. Para siapa yang berlindung dari kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kamu berlindung daripadanya. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa kana huwa awwalu man nafadha wa amila bi wasayahu fa innahu man ya'tasa billahi fala yatacharra alaih. Nah, barakallahu. Maka beliau adalah orang yang pertama kali melaksanakan wasiatnya. Nah, beliau berfaedah seperti itu. Ternyata barakallahu fiikum ada yang demikian langsung dilaksanakan sama beliau. Nah, barakallahu. Ya khalifitullah makmum. Meskipun barakallahu fiikum untuk wanita yang sangat cantik sekali barakallahu. Kalau dia mengatakan seperti itu ya sudah barakallahu. Dilakukan. Ya khalifitullah makmum jalan barakallahu. Nah. Wa ya lam takul hadhi karahiyatan lin nabi alaihi wasallam innama istihadan minha. Lain barakallahu fikum ditambah semacam ini karena Pak, kisahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi wanita tadi mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ucap a'udzu billahi minka, ya, itu bukan karena dia benci kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan justru dia mengucapkan seperti itu karena cintanya dia kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, karena tadi itu barakallahu fikum, ya. Persaingan antar madu, ya. Itu yang menyebabkan semacam itu. Maka harus waspada nah barakallahu ya bagi mereka-mereka yang punya istri lebih dari satu. Ya, kalau baru dua tambah satu lagi. Ya, sehingga tiga nah barakallahu fikum. Ya, karena kalau dua itu ya nah barakallahu fikum antum hidup baikkan enam di antara dua api. Nah barakallahu fikum. Ya, tapi kalau dikasih yang ketiga nah barakallahu fikum apinya semakin redup mengecil nah barakallahu fikum. Karena ada saingannya lagi. Tambah lagi yang keempat. Lebih sempurna lagi. Ya khalifatin rahmatullahi wa barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Alafu. Apabila ada hal-hal yang kurang ya, berkenan. Dari apa yang kita sampaikan. Sekali lagi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته